rasa mau endah dalam kenyataan. Ayah imut marah menyimpai katresna. Ayah pasti satu bu jadi kekasih. Ayah cinta niat urang sarua. Kalahin mah nabatin urang majiwa urang. Kalahin mah sakapun sakamalang. Kalahin mah dipusti musti nadasa hati. Kalahin geter urang patepu bikin janji pasini urang ngahici. Mangkalana setia tepi kajaga. Dagangan hirup babareuh.